Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Khalafuddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmahu ta'ala. Kita masih mengkaji Kitabul Janaiz. Qala rahimahullah al-hadith ar-rabi wal-arba'un wa-arba'umi'ah. Hadis yang ke-444. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, lamma aradu ghusla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, wallahi ma nadri nujaridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujaridu mahutana amla. Al-hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkata, demi Allah, kami tidak tahu apakah pakaian Rasulullah SAW harus dilepas sebagaimana kami melepas jenazah-jenazah dari kalangan kami, ataukah tidak? Seterusnya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, al-hadis hasan. Hassanahu Syekh Al-Albani wa shahhahahu As-Sindi walahu syawahid. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dan disahihkan oleh As-Sindi, dan hadis ini memiliki beberapa penguat syawahid. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, babu tajridil maut, tajridil mayit. Istihbabu tajridil mayiti inda ghuslihi. Illa annahu yustahabbu ayakuna fi makanin lahu saqfun. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan untuk melepas pakaian mayat ketika akan dimandikan. Hanya saja yang disunahkan seperti itu ketika dimandikan di tempat yang memiliki atap yang tertutup. Jadi kalau memandikan mayat di tempat yang tertutup, memiliki atap yang tertutup, maka disunahkan untuk dilepas pakaiannya barakufikum ketika dimandikan. Asalnya fil hadis anna li rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasiyatan laisat li ghairihi minal mauta. Fil hadis anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khasiyatan laisat li ghairihi minal mauta. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh jenazah-jenazah yang lain. Maksudnya, kalau jenazah yang lain pakaiannya dilepas, tapi kalau jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kekhususan, enggak usah dilepas ya ketika dimandikan. Nah, as-salisa ghassal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghassal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib wa sa'adahu ammuhu al-Abbas. Wasa'adahu ammuhu al-Abbas wabanahu al-Fadlu wa Qusamun wa Usamah ibn Zaid wa Syaqranu Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali ibn Abi Thalib dibantu oleh pamannya yaitu Al-Abbas dan kedua orang anaknya itu yakni Al-Fadl dan Qusam, anaknya Abbas. Kemudian Usamah ibn Zaid dan Syaqran bekas budak Rasulullah SAW, semoga Allah meridai mereka semua. Ini adalah keluarga yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah, pada yang keempat. Ghuslul mayyit fardun alal kifayah. Memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian yang memandikan, maka sudah mewakili yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mau memandikan jenazah dari kalangan kaum muslimin di tempat itu, maka semuanya berdosa. Rumahnya fardhu kifayah. Qala rahimahu wa al-hadith al-khamis wal-arba'un wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-445. Wa an ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Atiyyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami ketika kami sedang memandikan jenazah putri beliau. Faqala ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalik in ra'aytunna dhalik. Rasulullah bersabda, mandikan jenazah putriku 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian melihat ada kebutuhan untuk itu. Bima'i sidrin. Dalam naskah yang lain, bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Jadikan mandi yang terakhir dicampur dengan kapur atau sedikit dari kapur. Falamma faragna adannahu. Ketika kami selesai memandikan jenazah putri beliau, maka kami beritahu beliau bahwa memandikan jenazah telah selesai. Fa'alqa ilaina hikwahu. Kemudian Rasulullah melemparkan sarungnya ke arah kami. Faqala as'irnaha iyyahu. Maka Rasulullah bersabda, bungkuslah jasad putriku dengan sarung ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Mulailah dengan membasuh bagian anggota tubuh yang kanan dan anggota-anggota tubuh yang menjadi anggota wudu. Wa fi lafdin lil Bukhari, dalam lafaz milik al-Imam Bukhari, fa dhafarna sya'raha thalathata qurun. Kemudian kami jalin rambutnya menjadi tiga jalinan. Fa'alqainahu khalfaha, kemudian kami lemparkan jalinan rambut itu di belakang kepalanya. Nah, taib ibnatahu hiya Zainab alal masyhur ibnatahu hiya Zainab alal masyhur akbaru banatihi zawju Abil As atau zaujatu Abil As ibni Rabi, zaujatu Abi Al As ibni Rabi. Wa wafatuha fi sanati 8 min al-hijrah. Wa fi ba'd ar-riwayah wa fi ba'd ar-riwayat annaha ummu Kulsum. Nah, jadi putri yang meninggal di sini adalah Zainab, menurut pendapat yang masyhur, putri Rasulullah yang paling tua, istri dari Abul As ibnu Ar-Rabi, wafat pada tahun 8 Hijriah. Dalam sebagian riwayat disebutkan yang meninggal itu ialah Ummu Kulsum. Tapi yang masyhur yang meninggal ialah siapa ini? Zainab radhiyallahu taala anha. Hikwah, hikwah hikwah bi kasril haq wa fathihah, maknahu al-izar, jadi hikwahu ini haknya boleh dikasra, boleh di fathah, boleh hikwahu, boleh hakwahu, maknanya ialah sarun. Naam, fi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faidatul ula, al-wajib annahu la yughassilul mar'ata illa jinsun nisa. Al wajib annahu la yughassilul mar'ata illa jinsun nisa'i. Illa ma ustusniya. Min tarsilil mar'ati zaujaha. Wal amata sayyiduha wal aqsu. Wajib yang memandikan jenazah wanita adalah sesama jenis wanita, kecuali beberapa yang dikecualikan, seperti istri memandikan suaminya atau budak perempuan dimandikan sama tuan yang menjadi pemiliknya atau sebaliknya, maka tidak apa-apa. Nah, jadi kalau jenazah yang meninggal itu wanita, maka yang mandikan ialah kaum wanita. Seperti jenazah putri Nabi SAW yang memandikan jenazahnya ialah Ummu Atiyah dan teman-temannya, bukan Nabi SAW. Tapi kalau suami istri atau budak, maka boleh saling memandikan jenazahnya. Asalnya yajuzu li'ajulin wa mra'atin, yajuzu li'ajulin wa mra'atin ghuslu man lahu duna sab'i sinin faqat dzakaran aw unsa. Yajuzu li rajulin wa mra'atin ghuslu man lahu duna sab'i sinina faqat dzakaran aw unsa. Dibolehkan bagi laki-laki atau wanita memandikan jenazah yang belum berumur 7 tahun, baik laki-laki atau wanita. Kalau masih balita begitu ya, maka boleh. Balita wanita dimandikan laki-laki atau sebaliknya. Nah, karena Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassalahu an-nisa. Karena Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam ghassalahu an-nisa. Karena Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang memandikan ialah kaum wanita. Nah, Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Al-afdal ghusl al-mayyit ala witrin 30 aw 5 aw 70. Yang afdal memandikan mayat itu dengan hitungan ganjil, tiga kali atau 5 kali atau 7 kali. Nah, ini afdal. Seandainya ada yang memandikan, kok dimandikan genap begitu, apakah mandinya sah? Jawabannya sah, tapi dia tidak mendapatkan keafdolan. Nah, al-fa'idah itu a'afi'ah, fa'idah yang keempat. Al-afdal ayakuna ma'al ma'i sidran. Al-afdal ayakuna ma'al ma'i sidran. Yang afdal, air yang dipakai memandikan jenazah itu dicampur dengan daun bidara. Jadi airnya itu yang ditampung di ember atau di gentong itu sudah ditaburi apa ini? Daun bidara. Nah. Al-khamisah. Faedah yang kelima. Al-afdal ayu ja'ala kafurun ma'alma. Fi akhiril ghusli atau fi akhiril ghusli, yang afdal hendaknya airnya dicampur dengan kapur barus pada akhir mandi jenazahnya. Jadi ketika mandi yang terakhir airnya dikasih apa ini? Kapur barus. As-sadisah, faedah yang ke-6. Istihbab al-bada'ati bil mayamini wa a'dha'il wudu'. Istihbabu al-bada'ati bi ghuslil mayamini wa a'dha'il wudu'i. Disunahkan ketika memandikan jenazah memulai membasuh anggota tubuh mayat yang kanan dan anggota-anggota wudunya. Ini yang sunnah, ya. As-sabi'ah, faedah yang ke-7. Al-afdal ja'lu sya'r al-mayyit Salasata qurunin. Wa ilqa'uhu khalfahu. Yang afdol, rambut mayat itu dijalin menjadi tiga jalinan, kemudian dilempar ke belakang mayat, ya, ditaruh di bagian belakangnya si mayat. Nah, kalau ada yang bertanya, ini untuk mayat laki-laki atau perempuan? Jawabannya, untuk perempuan dan laki-laki yang gondrong rambutnya. Nah, kalau ada yang rambutnya gondrong, ya jadi. Tapi kalau yang tipis-tipis gitu, gak bisa jadinya. Nah, tapi pada umumnya perempuan berambut panjang, ya. Kalau ada laki-laki yang berambut panjang meninggal, nah bisa dijalin tiga jalinan lebar. Nah, ini memang bukan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini perbuatan dari Ummu Atiyah dan kawan-kawan yang diketahui oleh Nabi dan Nabi mengakuinya. Namanya sunnah takririyah, ya. Nah. Asaminah. Faedah yang ke-8. Annal ma'a al-mutaghayyira bit-tahir baqin ala tuhuriyatihi. Annal ma'a al mutaghayyira bitahiri baqin ala tuhuriyatihi. Air yang berubah dengan sebab kejatuhan benda-benda yang suci, maka air itu tetap suci. Nah, tadi ketika memandikan jenazah, airnya dicampur apa? Daun bidara. Yang terakhir dicampur dengan apa ini? Kapur barus. Daun bidara, kapur barus itu benda-benda suci. Nah, airnya mesti berubah, entah warnanya atau baunya, ya. Tetapi air itu tetap suci dan mensucikan. Buktinya dipakai untuk memandikan jenazah. Seandainya airnya berubah jadi najis, ya enggak boleh dipakai untuk memandikan jenazah. Nah, itu namanya istidlal. Pendalilan bahwa air suci yang tercampur benda suci walaupun berubah tetap suci. At-tasiah. Faedah yang ke-9. Yajib alal ghasil satru ma ra'ahu minal mayyit. Wajib bagi orang yang memandikan jenazah untuk menutup aib yang ia lihat dari mayat yang dimandikannya. Boleh cerita-cerita. Nah, misalkan jika memandikan, kok ternyata di bagian paha si mayat itu ada daging sebesar bola. Ya sudah, enggak usah cerita-cerita. Jangan cerita, masyaallah, aku enggak pernah memandikan mayat seperti itu. Kenapa? Kenapa? Ya, ternyata petisnya itu tumbuh daging sebesar bola. Enggak boleh, ya. Wajib ditutup. Kalau bisa menjaga rahasia mayat yang dimandikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang memandikan jenazah itu. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim alladhi rawahu al-Imam Ahmad alladhi rawahu al-Imam Ahmad man ghassala mayitan, barang siapa yang memandikan mayat, wa adda fihi al-amanata, wa adda fihi al-amanata, kemudian menunaikan amanah dalam memandikan mayat itu, walam yansur aibahu, walam yansur aibahu, dan tidak menyebarluaskan aib si mayat, kharaja min dunubihi, maka orang itu akan keluar dari dosa-dosanya, kayauma waladatu ummuhu, nah seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya, yakni masih bayi, tidak ada dosa. Nah, artinya dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Man ghassala mayitan wa adda fihi al-amanata wa lam yansur aibahu kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu. Nah, al-faidatu al-asyah, faidah yang ke-10. Qala ba'dul ulama fihi jawazu takfinil mar'ati bi thawbi rajul, fihi jawazu takfinil mar'ati bi thawbi rajul, fihi jawazu takfini al mar'ati bi thawbi ar-rajul. Dalam hal ini menunjukkan boleh mengkafani jenazah wanita dengan baju milik laki-laki. Nah, seperti Rasulullah SAW, beliau memberikan sarungnya untuk dipakai bungkus kain kafan jenazah putrinya. Sarungnya Rasulullah dipakai untuk kain kafan jenazah putrinya. Itu boleh, ya. Nah, barakofikum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.